Selamat sore. Nyanyi bareng ya. 30 menit ku di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. RGS mungkin waktu Hahaha.